Raja Ahmad. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم اخوان في الدين اعزكم الله سورة البينة adalah surah madaniyah walaupun pendek termasuk surah-surah pendek tapi surah ini surah madaniyah diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi orang-orang ahlul kitab, kita ulangi, lam yakunil ladina kafaru, tidak akan orang-orang kafir itu, semua dinyatakan kafir, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Min ahli al-kitab, dari kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin dari kalangan para penyembah berhala. Taib Majusi, barakallahu fikum, dan semua penyembah patung, penyembah berhala, musyrikin. Taib mumfakkina, yakni tarikina, tidak akan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin meninggalkan kekafiran mereka, kesyirikan mereka, hatta ta'tiyahumul bayinah, sampai datang kepada mereka al-bayyinah. Bayyinah yang dimaksud di sini adalah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Di sini katakan oleh para ulama kita, لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم الملائكة العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة. Mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam belum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bentuk pemberitaan dalam kitab-kitab sebelumnya, mereka sepakat akan mengikuti Rasul tersebut, yakni Muhammad alaihi salatu wasallam. Belum ada penentangan, belum ada hasad, belum ada kebencian, kedengkian, sepakat mereka. Baik. Sampai datang kepada mereka Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang maktub dalam kitab-kitab mereka. Siapa ini? Rasulun minallah. Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan suhufan, yang lembaran-lembaran ya Al-Qur'an, barakallahu fikum, mutahharah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an dengan sifat yang luar biasa, yakni mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersih murni dari tambahan-tambahan dan pengurangan-pengurangan. Barakallahu fikum, karena memang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kemurnian Al-Qur'an ini sampai diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an ini dan kami pula yang menjaganya. Barakallahu fikum. Sekali lagi kita katakan, ketika Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam baru dalam bentuk pemberitaan dalam kitab-kitab mereka, mereka sepakat, mereka mengiyakan. Barakallahu fikum. Tapi begitu mereka mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah mereka bercerai-berai. Ada yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula yang menentangnya. Taib suhufan mutahharah, yakni lembaran-lembaran yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hamid min hakimin hamid. Taib, coba tengok. Baik, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk Al-Qur'an ini bahwa tidak akan ada perubahan. Begitu ada yang mencoba untuk melakukan perubahan dengan menambah, mengurangi atau mengganti, begitu cepat Allah Subhanahu wa taala nampakkan dan akan ditarik dari peredaran. Ketika terlanjur tersebar, maka akan ditarik. Begitu cepat dia, barakallahu fikum, ketahuan. Suhufan mutahharah. Tanzilu min hakimin hamid. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Barakallahu fiik. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa fiiha kutubun qayyimah. Baik. Di sini katakan di ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah e fi tilka suhuf akhbarun sadiqah wa awamiru adila. Pada Al-Quran itu akhbar, berita-berita yang benar adanya dan perintah-perintah yang adil, tahdi ilal haq wa ila sirati sirati mustaqim, mengajak kepada kebenaran dan ke jalan yang lurus. Taib. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba, dan tidaklah mereka bercerai-berai ahlul kitab. Hakim Hamid. Taib, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Tanzilu min Hakim Hamid. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Yahudi dan Nasara tentang Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Muttafiqun, sepakat mereka. Barakallahu fikum. Bahkan mereka berusaha untuk mendatangi, mereka tahu di mana dilahirkan dan di mana dia akan bertempat. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda yang dan ciri-ciri yang ada dalam kitab-kitab mereka. Subhanallah. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan at-tafarruq sudah menjadi ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Taib, iftaraqatil nasara ala 72 firqah. Wa iftaraqat ummati ala 73 firqah. Kulluha binnar illa wahidah. Taib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan dan umatku menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terjadi perselisihan yang memungkinkan semua mengaku bahwa mereka itulah yang satu. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini? Untuk menghentikan pertikaian. Karena masing-masing mengaku dialah yang satu itu. Maka Rasulullah SAW memberikan apa? Ciri. Sudah, supaya tidak panjang lebar orang bertikai. Barakallahu fikum, tentang siapa yang satu itu. Maka beliau SAW mengatakan, mithlu ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Seperti aku dan para sahabatku yang ada, yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Barakallahu fikum, dalam masalah akidah, tauhid, muamalah, akhlak, ibadah dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena memang Rasulullah dan para sahabatnya inilah yang dijadikan apa? Contoh suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Barakallahu fikum. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin. Jadi yang dijadikan contoh dan diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Adapun Rasulullah, Allah telah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini contoh suri teladan yang paling bagus. Kemudian untuk para sahabat, yakni kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa yang diikuti ini? Muhajirin wal ansar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dijadikan panutan mereka ini. sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka adalah orang yang telah dijamin dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah meridhai para sahabat dan sahabat telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, fa in amanu bimitsli ma amantum bih faqad ihtadau. Jika sekiranya mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, khitabnya ini ke siapa? Ke para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in secara khusus dan untuk kaum muslimin secara umum. Fa in amanu bimitsli ma amantum, kalau jika sekiranya mereka mau beriman seperti kalian beriman, seperti imannya kalian, faqad ihtadau, maka sungguh telah mendapatkan petunjuk, sungguh telah mereka mendapatkan petunjuk. Baik. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Di sini wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaaba min al-yahudi wan nasaari fi qawli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqa. Tidaklah berselisih orang-orang Yahudi dan Nasara tentang Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam bahwa beliau adalah seorang rasul. Baik, betul-betul seorang rasul. Lima yajiduna min na'tihi di kitabihim. Karena apa yang ada pada mereka, mereka tahu dari sifat-sifat Nabiullah Muhammad alaihissalam dalam kitab-kitab mereka. Barakallahu, sepakat mereka bahwa Muhammad adalah seorang rasul, seorang nabi. Subhanallah. Ya, yang jadi masalah adalah ketika Rasul Muhammad SAW betul-betul diutus oleh Allah atau tiba saatnya diutus oleh Allah SWT, disitulah mereka berselisih. Baik. Illa min ba'di ma tabayyanu annahu an-nabiyyul ladzi wa'idu bihi fit Tawrat wal Injil. Fakanu mujtami'ina ala sihhati nubuwwatihi falamma bu'itha tafarraqu. Mereka sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, mereka sepakat tentang kenabiannya, kerasulannya. Tapi begitu betul-betul Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun berselisih. Di antara mereka ada yang mengimani, di antara mereka juga ada yang tidak mau mengimani. Tapi bagian wahasada, barakallahu fikum, hasad dengki yang ada pada mereka. Hasadan min 'indi anfusihim. Subhanallah. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintah. Ini semua umat yang diutus kepada mereka nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seruannya sama. Barakallahu fikum. Wa ma arsalna min rasulin min qablika illa nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'bud. Tidaklah kami utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami telah mewahyukan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah semata. Ini ujung ajakan dan seruan seluruh para nabi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Di semua syariat tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama lillahi Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak ada unsur kesyirikan. Tidak ada unsur-unsur Yahudiyah dan Nasraniyah padanya. Barakallahu fikum. Tidak ada unsur-unsur Yahudiyah dan Nasraniyah padanya. Hanifah. Barakallahu fikum. Ma'il cenderung condong kepada ketauhidan, meninggalkan kesyirikan. Ini namanya hanifah. Muslimah menghadapkan wajah, menyerahkan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh dan taat kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua agama menyerukan seruan ini, mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mentauhidkannya. Tidak menduakan. Menduakan artinya menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada yang lainnya. Tawakal kepada Allah, tawakal juga kepada yang lainnya. Takut kepada Allah, bahkan lebih takut kepada yang lainnya. Barakallahu fiikum. Semisal mereka menyembah dari wali yang senantiasa dia datangi kuburannya, dia berani bersumpah dalam keadaan dusta, wallahi bukan ana yang ngambil. Dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta, tapi tidak mau dia bersumpah atas wali yang dia sembah, yang dia mintai, yang dia harapkan itu. Barakallahu fiikum, dalam keadaan dusta, takut kualat. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa hanif wa yuqimus shalah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menegakkan salat, iqamatus shalah. Barakallahu fikum. Menegakkan salat di semua ajaran, semua agama samawi yang pernah ada, mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, menegakkan sholat. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kepada kita tentang ucapannya Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, "Inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Allah memerintahkan aku untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi salat itu sudah ada, barakallahu fikum, di setiap umat. Barakallahu fikum. Cuma tentunya kaifiyahnya yang berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Likulli ummatin ja'alna. Baik. Apa? Qira'atan wa minhaja. Barakallahu fikum. Setiap umat ada syariat tertentu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Baik. Iqamatus shalah, puasa juga demikian. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian wahai kaum mukminin untuk melakukan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Berarti ibadah puasa sudah ada di zaman-zaman dahulu kala di setiap umat. Cuman kaifiahnya juga berbeda. Zakat juga demikian. Barakallahu fikum. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Dan diperintahkan mereka menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Ini dua, barakallahu fikum, ibadah agung yang senantiasa digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sholat dan mengeluarkan zakat. Barakallahu fikum. Ada kepedulian, bukan cuma sekedar memikirkan diri semata. Baik. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana juga ada tuntunan untuk memikirkan masalah hubungan kita dengan sesama umat. Barakallahu fikum. Ada ta'awun albirri wat taqwa. Barakallahu fikum. Ada al-muasah, yakni berbagi, tolong menolong, bantu membantu dan seterusnya. Baik. Bukan hanya diperintahkan sholat terus bersembunyi, tidak kemana-mana, tidak ada berhubungan dengan orang-orang, lah, bukan seperti itu. salat, sama seperti kehidupan Rasulullah SAW. Beliau banyak ibadah, para sahabat juga banyak ibadah, tapi muamalah juga tetap ada. Barakallahu fikum. Ada yang sakit dijenguk, ada yang meninggal dunia diantar, diselenggarakan jenazahnya, dikuburkan, disolati, didoakan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu fikum. Itulah agama yang lurus. Dari sini para ulama mengatakan bahwa amal saleh, yakni itu adalah bagian dari iman. Perhatikan baik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan tentang keimanan. Barakallahu fikum. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuqimus salata wa yutuz zakata. Termasuk amal saleh. Jadi amal saleh tidak bisa dipisahkan dengan iman. Barakallahu fikum. Tidak seperti yang diyakini oleh para Murji'ah. Kelompok Murji'ah, mereka mengatakan tidak ada hubungannya iman dengan amal saleh dan kemaksiatan. Pokoknya orang yang sudah beriman, percaya kepada Allah, imannya 100%. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dan barakallahu fikum, sesedikit apapun amal saleh yang dia lakukan, dan sebanyak apapun amal saleh dan sedikit apapun kemaksiatan, tetap imannya sama menurut mereka. Barakallahu fikum. Tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan keimanan. Subhanallah. Padahal sangat banyak dalil yang menunjukkan bahwa apa? Amal saleh, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari keimanan kita. Barakallahu fikum. Dan akan dirasakan, wa hadza syai'un mahsus, dirasakan ketika iman itu bertambah, amal saleh akan meningkat dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terasa. Begitu iman menurun, ibadah merosot, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin renggang, menjauh. Rasa gersang ada. Barakallahu fikum. Rasa gersang, tidak ada uns. Tidak ada ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada benda, tidak zikir. Barakallahu fikum. Subhanallah. Jadi iman, amal saleh dan iman itu satu yang tidak bisa dipisahkan. Walladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini barakallahu fikum. Sampai ayat yang kelima dari surah Al-Bayyinah. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.